sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pembahasan kita di kitab Tauhid masih pada bab Maja'a fil istisqa bil anwa. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Malik al Ash'ari radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال الناحئة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرء من جرب. dari أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه Al-Harith ibn al-Harith al-Shami Sahabiyun, ya, nama beliau Al-Harith ibn al-Harith al-Shami. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati, empat perkara, empat hal pada umatku, itu pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min amril jahiliyah, termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Ya, perkara-perkara kalau dikatakan jahiliyah berarti dia menyelisihi syariat. Ya, datangnya dari kebiasaan kaum jahiliyah. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan, ini adalah khabar. Ya. Khabar bahwasanya hal ini pasti terjadi. Bukan ikrar, bukan persetujuan. Ya, bukan berarti boleh. Kan Rasulullah mengkhabarkan, ya, Rasulullah mengkhabarkan fakta yang akan terjadi, bukan menyetujuinya, bukan. Ya, justru sebagai bentuk pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita termasuk yang memiliki perkara jahiliyah ini pada diri kita. Begitu juga ketika disebutkan empat hal, empat perkara, bukan berarti pembatasan bahwasanya hanya empat perkara ini saja dari perkara jahiliyah, tidak. La yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Ya. Ada saja yang melakukannya. Apakah semuanya atau salah satu di antaranya pada suatu kaum? Oh, kaum ini kebiasaannya melakukan ini, oh yang ini melakukan ini. Tapi ada empat perkara ini, ada saja. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsad. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, berbangga diri dengan al-ahsab. Al-ahsab apa? Bahasa kita status sosial. Ya. Siapa bapak kita, siapa keluarga kita, itu yang dibanggakan. Oh, saya anaknya fulan, oh saya anaknya, oh saya keluarga besarnya ini. Maka ini adalah dari perkara jahiliyah. Ya, dan ya, al-ahsab, status sosial itu tidak bermanfaat ketika tidak diiringi dengan ketakwaan. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa? Orang yang paling bertakwa di antara kalian, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling berkuasa, bukan orang yang ya keluarganya keluarga, keturunannya keturunan siapa, enggak. Tetapi apa? Orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wattanu fil ansab, ya, mencela nasab. Ini juga termasuk dari perkara jahiliyah. Tidak boleh kita mencela nasab seseorang. Ya. Nasab itu kata Syaikhul Utsaimin, al-ansab jam'u nasab wa huwa aslul insan wa qarabatuhu. Yaitu asal seseorang. Ya. Dan kerabatnya. Bahasa kerennya kita apa? Orang yang mencela pada nasab seseorang, rasis. Ya. Sebelum ada istilah human right, hak asasi manusia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan bahwasanya at-ta'nu fil ansab itu adalah dari perkara jahiliyah. Ya. At-ta'nu fil ansab, mencela, menjelek-jelekkan nasab seseorang. Oh, si fulan keturunan daerah sini misalnya. Oh, daerah itu. Ya. Hati-hati. Ya. Terkadang daerah-daerah tertentu memiliki stigma. Ya. Oh, daerah ini, orang-orang daerah ini dianggap ya kasar misalnya. Oh, daerah sini misalnya dianggap seperti ini. Nah, terkadang tanpa sadar kita juga mengiyakan yang seperti itu. Oh, si fulan mah orang ini ya, pantesan aja dia kayak gitu. Nah, itu juga hati-hati yang seperti itu. Ya. At-ta'an fil ansab itu diantara bentuknya. Mencela nasab seseorang. Ya. Nah, ini kan lagi heboh sekarang. Ketika ada perlakuan yang rasis terhadap mereka yang berkulit hitam di sana, ya kan, sampai terbunuh, ribut, demo. Islam sudah mengajarkan bahwasanya demikian itu adalah ya jadi perkara jahiliyah atau anfil ansab. Enggak boleh kita mencela nasab seseorang. Ya. Enggak boleh kita mencela nasab seseorang. Sebagaimana tidak boleh kita berbangga diri dengan ya status kita. Ya. Tidak ada manfaatnya. Wal istisqa bin nujum, dan meminta hujan kepada an-nujum, kepada bintang-bintang. Ini yang menjadi syahid yang berkaitan dengan bab kita, ya, bahwasanya al-istisqa bin nujum selain itu adalah kesyirikan, ya, dan dimaksudkan al-istisqa di sini nisbatus suqya wa maji'il matar ilan nujum wal anwa, ya, menisbahkan ya as-suqya air, turunnya air, datangnya hujan itu kepada bintang, pada bintang-bintang, disebabkan oleh bintang tertentu. Ya. Paling ringannya apa kemarin kita sebutkan? Syirkun asghar. Kalau dia meyakini bintang itu hanya sebagai sebab saja, yang menurunkan hujan adalah Allah. Itu syirik asghar. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Jatuh kepada syirik akbar. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan. Atau dia meminta kepada bintang tersebut, ya najma fulani, ya askina, ya turunkanlah hujan kepada kami. Nah, ini juga meminta kepada bintang. Dan ini adalah dari perkara jahiliyah. Ya, kebiasaan jahiliyah. Ingat, jahiliyah itu zaman qabla bi'tsati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut zaman jahiliyah. Dikatakan jahiliyah karena saking jahilnya, saking bodohnya umat ketika itu. Dikarenakan apa? Hilangnya ilmu. Ya. Masa fatrah, masa apa namanya? Masa senggang antara Nabi Isa ke, ya, yaitu nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, disebutkan sekitar 400 tahun. Nah, selama 400 tahun itu kurang lebih kekosongan wahyu. Yang terjadi adalah kekosongan ilmu. Ajaran Nabi Isa alaihi salam diselewengkan. Ya, sampai akhirnya mereka orang-orang Nasara menjadikan Isa sebagai Tuhannya. Ya. Tidak ada ilmu ketika itu. Yang dianggap berilmu yaitu ahlul kitab. Ya, mereka demikian keadaannya. Ilmunya tidak bermanfaat untuk mereka. Ya. Mereka orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah, mereka menisbahkan diri mereka kepada siapa? Nabiullah Ibrahim. Ya, karena mereka keturunan Ismail. Tetapi apa yang membekas ya, pada mereka dari ajaran Ibrahim? Tidak ada kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit itu pun sudah banyak tambahan-tambahan alias perkara bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan terhadap ajaran Nabi Ibrahim. Tawaf ya, harus apa kalau dulu zaman jahiliyah ya, orang yang berasal dari luar Mekah harus tawaf menggunakan pakaian penduduk kota Mekah. Kalau tidak ya, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Nah, ini ajaran siapa? Termasuk diantaranya wukuf ya di Arafah itu hanya untuk orang-orang yang berasal dari luar Mekah. Alasannya apa? Alasannya karena ya, mereka orang-orang Mekah dan Mekah adalah tanah haram, tanah suci. Maka lebih mulia untuk wukuf di daerah yang merupakan daerah tanah haram, tanah suci. Karena Arafah sudah di luar area tanah haram. Ya, Arafah itu sudah di luar area tanah haram. Ya. Akhirnya apa ya itu? Menambah-nambah, membikin-bikin ajaran. Ya. Nah, disebutlah zaman itu dengan zaman jahiliyah karena saking bodohnya orang terhadap perkara ilmu agama. Ya. Nah, di antara perkara-perkara tersebut adalah empat perkara ini. Ya, di antaranya apa? Istisqa bin nujum. Ini keyakinan jahiliyah, meminta hujan, menganggap hujan itu berasal dari bintang atau sebabnya adalah kemunculan bintang tertentu. Enggak ada hubungannya. Ya. Ini merusak tauhid seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah wanniyahah 'alal mayyit. Apa itu an-niyahah? Raf'us saut. Ya, mengangkat suara. Dia berteriak menjerit-jerit. Ya, disertai apa? Laqnul hudud. Ya, memukul-mukul pipinya. Ini salah satu bentuk reaksinya. Ya. Merobek-robek pakaiannya. Ketika apa? Alal mayit, ketika terjadi kematian. Ya. Pada keluarganya. Orang yang dia cintai. Ya, inniyah tercela. Kenapa? Menunjukkan ketidaksabarannya terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya musibah bukan suatu perkara yang ringan, perkara yang berat. Ya. Tapi disitulah tantangannya bagi orang yang beriman. Meyakini bahwasanya musibah adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihadapi dengan sabar. Tetapi ketika seorang itu tidak beriman atau kurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sabar. Dan ketidaksabarannya itu diwujudkan dengan bentuk niyahah ini tadi. Ya, menjerit-jerit. Ada yang sampai memukul-mukul tadi, memukul-mukul tubuhnya, pipinya, menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya. Ya. Ini niyahah. Masih ada gak yang kayak gitu? Masih ada ya. Ya. Dan yang paling banyak ini terdapat pada perempuan. Ya. Loh, katanya jangan rasis, itu rasis. Itu main kalau istilah sekarang ya. Kok main gender gitu? Kok perempuan di kayaknya ya memang demikian kenyataannya, gimana sih? Lo apa buktinya? Buktinya, dalilnya, perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala annaihatu. Annaihatu. Annaih pelaku nihaya. Ni apa namanya? Niyahah. Pelaku niyahah. Pelaku ini apa sih kalau bahasa kita niyahah ini? Histeris. Ya. Tapi ada tak marbutohnya. Kenapa beliau katakan annaihah? Bukan annaih wannaihah, karena memang kebanyakannya demikian, perempuan. Faktanya yang demikian itu adalah perempuan banyaknya. Oh enggak juga, enggak juga gimana? Ada juga perempuan yang enggak, iya memang gitu. Kan dibilang banyaknya bukan semuanya. Laki-laki ada juga, iya ada, tapi sedikit dibandingkan perempuan. Ya, kalau kita mendengar orang yang ada yang apa histeris terhadap kematian, yang terbayang apa? Ya perempuan. Kenyataannya begitu, kita menyebutkan kenyataan. Ya. Nah ini tercela. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaihatu idza lam tatub qabla mautiha. Kalau dia belum bertobat sebelum matinya. Dikatakan kalau dia belum bertobat berarti apa? Ini dosa. Anniyahah itu dosa. Kita akan sebutkan mafsadatnya apa saja. Ya, tetapi min rahmatillah ala ibadihi, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah ketika seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa yang seorang hamba itu bertaubat darinya. Ya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala ada At-Tawwab. Ya, At-Tawwab. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Ya. Qabla mautiha, sebelum matinya. Artinya sebelum kematiannya seorang itu bertobat. Karena itu banyak-banyak kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ya belum bertobat, maka dia masih membawa dosa itu. Masih ada pada dirinya dosa anniyahah itu. Apa ancamannya? Ya. Tuqamu yaumal qiyamati, dia dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya. Wa 'alaiha, yaitu pada dirinya itu terdapat sirbal. Apa itu sirbal? Bukan sirwal ya, sirbal. Nanti bayangannya, oh pakai sirwal. Enggak, beda. Sirbal. Ai thawbun min nuhasin mudhabin. Talat tulattahu bihi fayasiru kathawb. Pakaian yang berasal dari tembaga yang mudhab, ya, lelehan tembaga, ya, yang tulattahu bihi fayasiru kathawb, yang dituangkan kepadanya dan seolah menjadi pakaian untuknya, ya. Ini hukumannya, dituangkan kepadanya tembaga yang meleleh itu tadi dan menjadi pakaian untuknya ketika ketika dingin, ketika mengeras. Dan dir'un, ya, dir'un itu baju besi. Yulbas fil harb, yang dipakai ketika perang, ya. Min jarab, ya, yang terbuat dari jarab, baju besi yang dijahit tapi ada jarabnya. Apa itu jarab? Marad jildi, penyakit kulit, ya. Menjijikkan kan kalau dia, ya. Ketika dia melakukan dosa dan sambil dia merobek-robek bajunya, maka dia dipakaikan dengan pakaian seperti ini, ya. Rawahu Muslim. Baik. Qala, baik, poinnya atau syahidnya dari hadis ini, di antara perkara al-jahiliyah adalah al-istisqa bin nujum, ya, menisbahkan hujan itu kepada bintang-bintang. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, walahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail. Falamman sorafa aqbala ala nasi faqala hal tadruna maga qala rabbukum. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Walahuma, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu, qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau mengimami kami dalam salat, yaitu salat subuh, salat subuh. Di mana? Di Hudaybiyah. Ya. Ala ithri sama'in kanat minal lail. Yaitu beliau sholat di tempat yang tempat itu bekas atau terdapat air-air sisa hujan. Maksudnya ithri sama' di sini bekas hujan. Semalam turun hujan. Ya. Pada malam sebelumnya hujan turun. Falaman sarafa, ketika beliau selesai, aqbala 'alan nas, beliau menghadap manusia. Beliau mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Ya. Tahukah kalian apa yang Rabb kalian ucapkan? Ya. Ini yang akan beliau sampaikan, itulah tauhid. Ya, yang beliau sampaikan ini, inilah tauhid. Ya, tauhid dan kekufuran dan kesyirikan. Maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada dari umat-umat, dari hamba-hambaku, kata Allah, yang pada pagi hari ini, ketika masuk waktu pagi hari, ada di antara mereka yang beriman kepadaku dan sebagian yang lain kafir terhadapku. Ya. Ketika pagi hari ada di antara hamba-hambaku yang mereka beriman kepadaku dan yang lainnya kafir terhadapku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawaqib. Adapun yang mengatakan mutirna, ya, hujan turun kepada kita disebabkan, dikarenakan oleh rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ketika turun hujan dia mengucapkan itu. Berarti ini di antara hal yang disunnahkan ketika hujan turun kita mengucapkan ini. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam pelajaran beliau. Ya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Ini juga untuk menegaskan keimanan kita, menegaskan keyakinan kita bahwasanya hujan ini adalah rahmat dan karunia. Siapa yang memberikan untuk kita? Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan bintang ini, bukan bintang itu. Bukan dewa ini, bukan dewi itu. Ya. Tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala yang berikan rahmatnya untuk kita. Ya. Maka yang mengatakan demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalika mu'minun bi. Yang demikian itu, yang mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, maka ini adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Maksudnya kafir terhadap bintang-bintang, yaitu pengingkaran terhadap penisbahan hujan kepada bintang-bintang. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun yang mengatakan mutirna binau ikada wakada, ya, hujan ini turun disebabkan bintang ini dan bintang itu. Maka yang demikian itu, orang yang demikian itu kafirun bi mu'min bil kawakib. Dia kafir terhadapku, dia mengingkari aku, dan dia lebih beriman, percaya kepada bintang-bintang. Nasallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Insyaallah kita akan bahas penjelasan dari hadis ini pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.